Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa amma inin fasakhat niyatuhu. Berkata Al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini kita masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-37 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, wa amma inin fasakhat niyatuhu. Dan adapun jika niatnya itu diurungkan, wa fatarat azimatuhu min ghairi sababin minhu. Dan juga tekadnya itu hilang tanpa adanya sebab khusus dari dirinya. Fahal yu'aqabu ala ma hamma bihi minal ma'siyati. Ya. Maka apakah dia akan dihukum atas ya, kemaksiatan yang dia niatkan amla ataukah tidak? Hadza ala qismaini. Maka perkara ini itu jatuh dalam ya, dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, an yakunal hammu khatiran khatar. Bahwa pada saat itu niatnya itu terlintas di pikiran. Walam yusakinhu sahibuhu. Ya kan, tetapi orang yang memiliki niat tersebut itu kemudian tidak merasa tenang. Walam yaqid qalbahu alaihi. Ya, dan hatinya itu tidak condong atau tidak ingin mengikuti niat tersebut. Bahkan karihahu wa nafara minhu. Hatinya itu membenci niat tersebut dan juga ingin menghindari niat tersebut. Ya. Fahadha ma'fuun anhu. Maka yang seperti ini itu dia akan diampuni. Wa huwa kalwasa wisir radiati allati su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha. Maka ini seperti ya kalwasa wisir radiati ya, sebagaimana waswas yang buruk. Ya allati su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha. Yang dahulu pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka sharihul imani. Yaitu adalah bentuk keimanan yang jelas. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Al-qismu tsani, sedangkan jenis yang kedua, al-azaimul musammimatul lati taqa'u fin nufusi wa tadumu, yaitu tekad yang kuat ya, yang juga telah direncanakan, yang terus berada dalam hati ya, kemudian juga terbayang dan juga menetap di situ ya. Wa yusakinuha sahibuha, dan pelakunya itu juga ya merasa tenang atau tidak merasa gelisah dengan niat tersebut. Fahadha aidan nau'ani, maka yang seperti ini juga masih dibagi dalam dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, maka na'amalan mustaqillan binafsihi min a'malil qulubi. Jika ya keinginan tersebut itu berupa amalan ya, amalan terpisah, berupa amalan hati yang terpisah ya, amalan hati yang terpisah seperti apa, kasyaki fil wahdaniyati, seperti ya meragukan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala awin nubuwati atau meragukan akan ya, kenabian Rasulullah awil ba'thi atau meragukan mengenai kebangkitan au ghairi dzalika minal kufri wan nifaqi yang amalan-amalan hati tersebut itu dapat membawa kepada kekufuran dan kenifakan. Fahadha yu'aqabu alaihil abadu. Maka yang seperti itu, ya pelakunya akan dihukum karenanya. Ya wayasiru bidzalika kafiron au munafiqon. Maka dengan amalan yang dia itu, amalan hati tersebut sudah dilakukan ya, dalam hati, yang itu dapat mengakibatkannya menjadi kafir ataupun munafik. Wa yulhaqu bihadzal qismu dan juga diikutkan atau dimasukkan dalam jenis ini sairul ma'asil muta'alliqati bil qulubi. Ya seluruh kemaksiatan yang berkaitan dengan hati. Ka mahabbati ma yabghuduhullahu. Ya, kama habbati ma yabghuduhullahu sebagaimana contohnya itu adalah yang mencintai Allah mencintai seseorang atau sesuatu yang Allah murkai. Ya. Wa bughdi ma yuhibbuhullahu atau justru membenci apa yang Allah cintai. Wal kibri ya, dan juga sombong, wal ujubi dan juga merasa ujub. Ya, maka itu semua diikutkan ke dalam jenis tersebut, artinya pelakunya sudah dapat dihukum. An-naw'u tsani dan macam yang kedua, ma lam yakun min a'malil qulubi. Yang terlintas dalam hati tersebut itu bukan merupakan amalan hati. Bal kana min a'malil jawarihi, akan tetapi termasuk dalam amalan anggota badan. Kazzina, seperti zina. Wasariqati, ya, seperti mencuri. Wasyurbil khomri, atau minum khomr. Walqatli, ya, dan membunuh. Ya. Waqadfi, walqadfi, ya, dan juga menuduh. Ya. Seperti menuduh orang yang baik-baik itu berzina misalnya. Wanahwi dhalika, dan yang sejenis dengan itu. Idza asarral abdu ala iradati dhalika, ya jika seorang hamba itu ya, memiliki tekad untuk melakukan hal tersebut. Ya wal azmi alaihi dan juga ya, berkeinginan kuat untuk melakukannya. Fa fil mu'akhadzati alaihi qaulani. Maka mengenai hukuman ya, yang diambil terhadap orang yang seperti ini, maka ada dua pendapat. Masyhurani ya qaulani masyhurani lil ulama'i ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ahaduhuma pendapat yang pertama yu'akhadhu bihi ya dia akan dihukum karenanya. Wa rajjaha hadzal qaula katsirun minal fuqaha'i wal muhaddisina wal mutakallimina min ashabina wa ghairihim. Dan yang menguatkan ini itu adalah ya, para ahli fikih, kemudian para ahli hadis dan para ya, mutakallim dari sahabat kami. Ya, Allah alam yang dimaksud adalah dari madhab Hambali. Wa ghairihim. Ya, dan selain mereka. Wastadallu lahu binahwi qawlihi jalla jalaluhu. Dan mereka semua berdalil dengan yang semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 225 225 walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum tetapi Allah yang menghukum kalian disebabkan ya sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian wa qawlihi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh dan ketahuilah kalian bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian maka takutlah kepadanya. Wa binahwi, dan juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Ya. Dosa itu adalah segala apa yang membuat hatimu bimbang, sedangkan kamu tidak suka apabila ya orang-orang melihatnya, engkau melakukannya. Kita lihat catatan kaki, wa huwal hadithus sadisu wal ishruna minal arba'inan nawawiyyati. Hadis itu adalah hadis ke-26 pada Al-Arba'un An-Nawawiyyah. Kemudian wa hamalu qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tajawaza li ummati amma hattathat biha anfusaha ma lam takallam bihi au ta'mal. Ya, sesungguhnya Allah yang memaafkan yang diniatkan oleh umatku selama mereka belum membicarakan atau mengerjakannya. Ya, kita lihat catatan kaki, wa huwa fi sahihaini kama sabaqa qoriban. Itu ada dalam sahihain sebagaimana yang telah berlalu belum lama ini. Ya. Alal khotoroti, yang maksudnya yang diniatkan yang berupa perbuatan yang buruk. Waqalu, dan mereka mengatakan, ya, ma sakanahul abadu. Ya, bahwa itu adalah, yaitu sesuatu yang membuat hamba itu merasa tenang. Wa aqada qalbahu alaihi, dan hatinya itu merasa ya condong kepadanya, ya artinya untuk mengerjakannya. Fa huwa min kasbihi wa amalihi, maka itu sudah dianggap sebagai usaha dan perbuatannya. Fala yakunu ma'fuwan anhu, maka dia tidak akan diampuni karena hal tersebut. Wa minha ula'i man qala, ya, akan tetapi di antara mereka itu ada juga yang mengatakan, innahu yu'aqabu alaihi fid dunya bil humumi wal ghumumi. Ya, bahwa hamba tersebut itu akan dihukum di dunia berupa ya kegelisahan dan ya, kegalauan. Waqila, ada juga yang berpendapat, bal yuhasabul abadu bihi yaumal qiyamati. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu akan ya dihisab hamba tersebut pada hari kiamat. Fayaqifuhullahu alaihi. Ya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Thumma ya'fu anhu. Kemudian dia diampuni. Wala yu'aqabuhu bihi, dan juga tidak diazab atau dihukum karenanya. Fatakunu uqubatuhu almuhasabatu. Maka hukumannya itu adalah dengan dihisab tersebut. Wahadha huwa ikhtiyaru bani Jaririn. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Alqawlu tsani, sedangkan pendapat yang kedua, la yu'akhadhu bimujarradin niyyati mutlaqan. Dia tidak akan dihukum hanya karena niatnya, ya, secara mutlak. Ya. Wa nusiba dzalika ila nassis Syafi'i. Dan pendapat ini itu disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa huwa qaulu Ibnu Hamidin min ashabina. Ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Hamid rahimahullahu taala, dari ya sahabat kami dari madhab Al-Hambali. Amalan bil umumati, ya dengan mengamalkan keumuman hadis. Qauluhu fil hadithi fi riwayati Muslimin, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengikuti riwayat Muslim, au mahahallahu, atau Allah akan menghapusnya. yakni anna amala sayyi'ati imma an tuktaba li'amiliha sayyi'atan wahidatan. Ya, maksudnya bisa jadi atau bahwa amal keburukan itu ya bisa jadi akan ditulis ya, bagi pelakunya sebagai satu keburukan. Au yamhuha Allahu bima syaa'a minal asbabi. Atau bisa jadi Allah akan menghapusnya karena sebab-sebab tertentu. Ya. Sebagaimana yang Allah kehendaki, sesuai kehendak Allah. Apa saja sebab-sebab tersebut? Kataubati, sebagaimana contohnya taubat. Wal istighfari, atau istighfar. Wa amalil hasanati, atau dia mengerjakan kebaikan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yahliku alallahi illa halikun. Ya, tidak dan tidak akan binasa orang yang mendurhakai Allah, kecuali orang yang binasa. Ya'ni maksudnya, ba'da hadzal fadlil 'azimi minallahi. Ya, maksudnya adalah setelah Allah mengaruniakan keutamaan yang agung, warrahmatil wasi'ati minhu, dan juga kasih sayangnya yang luas, bimudha'afatil hasanati. Dan juga Allah itu telah melipat gandakan kebaikan, wattajawuzi 'anis sayyi'ati, dan Allah telah mengampuni ya, dosa-dosa. La yahliku 'alallahi illa man halaka. Ya, maka dengan berbagai macam keutamaan yang telah Allah berikan, ya maka tidak akan binasa ya orang yang mendurhakai Allah, melainkan orang yang memang binasa. Wa tajarra'a 'ala sayyi'ati. Yang mereka itu ya berani untuk mengerjakan perbuatan dosa. Wa raghiba 'anil hasanati. Ya, dan juga membenci kebaikan-kebaikan. Wa a'rada 'anha. Ya, dan juga berpaling dari kebaikan. Walihada qala Ibnu Mas'udin. Ya, dan oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wailul liman ghalabat wahdanuhu asharatihi. Atau wailul liman ghalabat wahdanuhu asharatihi. Ya, celakalah orang yang ya, keburukannya itu justru yang mengalahkan kebaikannya. Atau kita lihat catatan kaki. Ya'ni anna man ghalabat sayyi'atuhu wa hiyal wahdanu. Maksudnya adalah orang yang ya justru keburukannya itu mendominasi. Ya, mendominasi. Ya wa hiyal wahdanu maksudnya adalah keburukan. Hasanatihi, jadi keburukan itu mendominasi kebaikannya, yang dominan itu keburukannya. Wahiyal asyaratu, yaitu adalah istilah untuk kebaikan. Fahuwa khasirun, maka dia berada dalam kerugian. Fawailullahu, maka celakalah baginya. Wa innama summiyatis sayyi'atu bil wahdani. Ya, sesungguhnya mengapa as-sayyi'at itu disebut sebagai al-wahdan? Ya, wahdan itu jamak bagi wahid, ya. Ya, mengapa keburukan itu dinamakan dengan wahdan? Yaitu hanya karena li'annal wahidata minas-sayyi'ati la tuktabu illa wahidatan. Karena satu, ya, satu keburukan itu tidaklah ditulis melainkan hanya satu dosa saja. Wa kadzalika qala fil hasanati innaha asharatun. Dan mengapa yang namanya kebaikan itu disebut sebagai asyarah? Ya. Karena li annaha tuktabu bi asyri amsalihha. Karena yang namanya kebaikan itu ditulis ya paling tidak 10 kalinya. 10 kali yang semisal dengan kebaikan tersebut. Ya. Kita kembali ke atas. Wa kharrajal imamu Ahmadu, dan Al-Imam Ahmad beliau meriwayatkan, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud Wan-nasa'iyu dan an-nasa'i. Wat-tirmidhiyu dan at-tirmidhi. Min hadithi Abdullah bin Amrin. Ya, dari hadith Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Khallatani la yuhsihima rajulun muslimun. Ya, khallatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannata wahuma yasirun. Ya. Ada dua perkara yang tidaklah seorang muslim itu menghitung-hitungnya, ya, melainkan dia akan masuk surga. Dan dua perkara tersebut itu mudah. Waman ya'malu bihima qalilun, akan tetapi yang mengerjakan hal tersebut, kedua hal tersebut itu hanya sedikit. Ya. Tusabbihullaha fi duburi kulli salatin ashron. Ya. Yang pertama itu adalah bertasbih, ya, setiap atau di akhir salat fardu atau setelah salat fardu itu sebanyak 10 kali. Kemudian wa tahmaduhu ashron, dan bertahmid sebanyak 10 kali. Wa tukabbiruhu ashron, dan juga bertakbir sebanyak 10 kali. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fatilka khomsuna wa mi'atun bil lisani. Maka 150 ucapan tersebut, atau 150 zikir dengan lisan, wa alfun wa khamsun mi'atin fil mizani. Ya, dan itu ternyata di timbangan itu senilai 1500. Wa idza akhadhta madja'aka tusabbihuhu wa tukabbiruhu wa tahmaduhu mi'atan. Ya, apabila engkau hendak, ya, berbaring di tempat tidurmu, kemudian engkau bertasbih dan bertakbir dan bertahmid, ya, sebanyak 100 kali masing-masing, fatilka mi'atun bil lisani, maka itu 100 zikir dengan lisan, wa alfun fil mizani, dan juga 1000 dalam timbangan. Fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailati, maka barang siapa yang mengerjakannya, ya, di siang hari dan di malam hari, atau dalam sehari semalam, alfaini wa khomsa mi'ati khoti'atin, ya, ya, atau fa'ayyukum ya'malu fil yaumi wal laylati alfaini wa khomsa mi'ati khoti'atin, maka adakah di antara kalian yang dalam sehari semalam itu mengerjakan 2500 kesalahan? Ya, karena tadi, ya, kita setiap habis setelah sholat fardu 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir, ya, 30 kali 5 berarti 150, ya, 5 sholat fardu, kemudian bertasbih, takbir dan tahmid 100 kali sebelum tidur, ya, itu di, kemudian kesemua itu dihitung 2500 kebaikan dalam timbangan. Ya, maka apakah ada di antara manusia yang mengerjakan keburukan, ya, sampai 2500 seperti itu? Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu, ya, diriwayatkan oleh Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa Nasa'i dan An-Nasa'i. Qala At-Tirmidziyu, At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Hadha hadithun hasanun sahihun. Hadith ini adalah hadith yang hasan sahih. Wa sahhahahu syaykhul albaniyu fi sahih targhibi wa tarhibi. Yang disahihkan oleh asyaykh al-albani dalam sahih at-targhib wa tarhib. Wa qada sa'ala sahabatun nabi. Waqad sa'ala as-sahabatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ya maka mereka bertanya, kaifa huma yasirun? Ya, bagaimana kedua amalan tersebut itu mudah? Wa man ya'malu bihima qalilun, akan tetapi yang mengerjakan keduanya itu sedikit. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaji'u ahadakum syaitanu fi salatihi. Ya, setan akan mendatangi salah seorang dari kalian ketika salat. Fa yudzakkiruhu hajata kadza wa kadza. Ya, kemudian dia mengingatkan mengenai keperluan ini dan keperluan itu. Fala yaquluha, ya, maka hamba tersebut tidak akan mengatakannya, artinya tidak berzikir. Wa ya'tihi 'inda manamihi, dan setan itu mendatanginya ketika dia hendak tidur. Wa yunawwimuhu, kemudian dia membuatnya segera mengantuk. Fala yaquluha, maka hamba tersebut juga tidak akan berzikir dengannya. Qala rawi, dan perawi itu mengatakan, wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya'quduhunna biyadihi. Ya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghitungnya dengan tangannya. Ya, karena tadi ada bilangan-bilangan tersebut. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.